Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji kitab suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 20 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lillazina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil 'ibad. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, saya menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 20 dari surat Ali Imran ini masih terkait dengan ayat 19 dari surat yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 19 dengan firman-Nya, "Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Disebut di sini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Barang siapa yang menutupi tanda-tanda ayat-ayat Allah, di antaranya adalah kebenaran Al-Qur'an yang kebenaran Al-Qur'an yang mengatakan Islam adalah agama yang benar, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Orang melihat bahwa nampaknya Islam ini mengancam. Kalau enggak masuk Islam, masuk neraka. Nah, tapi sebenarnya ancaman ini merupakan suatu hal yang sangat positif. Merupakan kasih dan rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, mengajak manusia secara umum untuk berpikir secara jernih. Apakah mungkin alam semesta ini diciptakan oleh dua atau tiga Tuhan? Kalaulah itu terjadi, mana Tuhan yang paling mampu untuk bersaing? Karena ciri khas dari Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Iya. Kalau misalnya dia tidak Maha Kuasa, maka bukan Tuhan. Disemat sebagai Tuhan yang hakiki. Iya. Akhirnya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Iya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kasih kepada umatnya, sangat sayang, sangat rahman dan sangat rahim, sehingga Allah mengatakan bi ayatillah. Tanda-tanda kekuasaan Allah sudah cukup banyak di alam jagat raya ini. Renungkanlah, niscaya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu Esa. Jadi ketika diancam di sini, maka sebenarnya itulah bukan ancaman ya, menyakitkan atau menyedihkan walaupun demikian keadaannya, tapi lebih bersifat tanda rasa kasih sayang Allah kepada umatnya. Maka di sini sekali lagi disebutkan pada ayat 20 yang kita kaji ini, fa in hajjuka faqul aslamtu. Jika mereka mendebat kamu, ada non muslim di sini pertama kali Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, jika ada orang wahai Nabi Muhammad mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka sebenarnya tidak ada jawaban yang lebih singkat dan lebih tepat kecuali aslamtu wajhiya lillah, bahwa saya telah berserah diri kepada Allah, berserahkan mukaku kepada Allah. Pernyataan ini singkat, tepat dan padat. Karena kata-kata aslamtu, saya ingin mau damai. Ketika saya mengajak kamu, bukan saya ingin mengajak berperang, bukan saya ingin melunturkan kerukunan umat antar umat beragama di Jazirah Arab ini, tapi saya menginginkan kedamaian. Aslam tu, saya ingin dunia ini menjadi damai berkat Islam sesuai dengan namanya. Maka ada pernyataan Nabi, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. seseorang Islam itu yang hakiki apabila dia dapat menyelamatkan orang lain dari lidah dan tangannya. Ini suatu hal pernyataan yang paling baik, karena Islam itu identik dengan balag, tabligh. Tabligh itu melalui lisan, dan diharapkan sebagai seorang mubaligh untuk menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan sejuk, damai, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga seorang muslim itu tidak bersifat anarkis, karena dia harus menyelamatkan orang lain melalui tangan-tangannya. Dan ini disebutkan aslam tu wajhiyadillah, aku bukan ingin kerusakan, aku bukan ingin keonaran, yang ku inginkan adalah penyerahan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, dan katakanlah kepada orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang ummi ataupun bangsa Arab pada masa itu, kaum kafir Quraisy, apakah kamu mau masuk Islam? Aslim taslam. Itulah surat yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para pembesar negara yang ada di sekitar Jazirah Arab. Masuk Islam maka kamu akan selamat. Apakah kamu mau masuk Islam? Di sini kata Allah, jika mereka mau masuk Islam sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Jadi Islam yang didapatkan oleh para pengikut ahli kitab atau orang kaum kafir Quraisy yang merubah identitas menjadi muslim, tidak menambah keuntungan bagi Allah, tidak menambah keuntungan bagi Nabi Muhammad, kecuali menambah keuntungan bagi diri sendiri, yaitu berupa petunjuk. Dan jika mereka berpaling, kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih dari itu kecuali bahwa engkau wahai Nabi Muhammad dan pengikutmu telah menyampaikan pesan-pesan Allah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari ayat 20 surah Ali Imran ini. Bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Anafi, kami persilahkan. Iya, menarik sekali tadi pernyataan Ustaz Zainal tentang Islam ini tampak seperti mengancam, ya kan? Banyak aturan-aturannya. Kalau tidak masuk Islam, masuk neraka. Kalau masuk Islam, banyak aturan-aturannya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras. Ini kan menyusahkan orang, begitu bahasanya kan. Akan tetapi ada satu kisah menarik pada masa Rasulullah, di mana seorang pemuda datang kepada Rasul. Wahai Rasul, ada satu sifat saya yang jelek yang tidak bisa saya hentikan. Apa itu, kata Rasul? Begini Rasul, saya paling suka berzina, suka sekali berselingkuh dengan orang lain. Oleh Rasulullah SAW, beliau hanya tertawa. Akan tetapi beliau mengatakan begini, kalau memang engkau punya sifat yang buruk seperti itu dan itu engkau sadari, satu pertanyaan yang harus engkau jawab, kata Rasul, maukah engkau seandainya adik perempuanmu itu diperkosa orang atau dizinai oleh orang lain? Tidak wahai Rasul, itu aku harus bela sampai mati pun. Rasul sambil tertawa mengatakan, begitulah orang lain, tidak ada satu orang pun yang menginginkan kalau saudara perempuannya itu dizinai oleh orang lain. Oleh karena itu janganlah engkau berzina. Jadi sebenarnya segala macam aturan yang ada di dalam agama Islam itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kebaikan kepada orang lain, tidak hanya kepada kita saja. Pada saat Allah dengan aturan agama Islam ini melarang seseorang untuk berzina, itu maknanya bahwa orang lain juga dilarang untuk menzinai saudara kita atau memperkosa saudara kita. Jadi akhirnya win-win solution, kita selamat, orang lain juga selamat. Begitu juga dengan mencuri dan sebagainya, tujuan utamanya adalah walaupun nampak keras, walaupun nampak membatasi gerak seseorang di dalam agama ini, akan tetapi sesungguhnya tujuannya adalah untuk kebaikan bagi pribadi orang itu dan juga bagi masyarakat semuanya. Ya, sedikit mungkin bisa saya tambahkan bahwa dalam kenyataannya seluruh yang dilarang oleh Islam itu semuanya adalah merupakan hajat dan kebutuhan manusia untuk dibela dan untuk diperhatikan. Contohnya saja, kalau seseorang dengan semena-mena mencuri harta orang lain dan orang lain juga mencuri hartanya, pertanyaan yang muncul, di mana lagi ada rasa aman? Di mana lagi rasa tenang? Harta kita yang kita cari dengan keringat, yang kita simpan serupiah dua rupiah, tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat 2 menit 3 menit hilang begitu saja. Jadi mana lagi penghormatan? Nah, maka diharamkan mencuri, dan adanya potong tangan dalam kasus mencuri ini ternyata untuk menjaga harta manusia dari kesia-siaan dan untuk mendidik manusia agar menghormati kepemilikan terhadap orang lain. Dan ini merupakan sebuah nilai hak asasi manusia yang tertinggi, yaitu bila bisa menghormati kepemilikan dan hak-hak manusia terhadap benda yang mereka dapati dengan cara yang baik. Dan inilah Islam, rahmatan lil alaminnya. Memang dari satu sisi kadang-kadang sebagian orang melihatnya sebuah kesangaran, sebuah kata yang sangat keras. Tetapi ya, tidaklah sampai di situ saja. Bila kita melihat ke dalamnya dan kita pikirkan dengan secara logika yang sehat, maka sewajarnya orang-orang yang berpikiran tinggi, para ahli hukum dan ahli sejarah, akan berlomba-lomba masuk ke dalam agama Islam, karena dalam aturan agama inilah menjamin seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi mereka kebanyakan tidak mau mendengar. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan di dalam penutup ayat ini, Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha tahu terhadap hambanya. Dan ini juga merupakan penyejuk hati bagi Nabi. Walaupun yang disampaikan Nabi itu benar 100% apa kebenarannya, tidak diragukan lagi. Tapi jangan lupa bahwa di sana ada manusia-manusia yang Allah sangat tahu dan paham kepada mereka. Mereka tidak juga mau beriman. Walaupun sudah diancam, mereka juga tidak mau beriman. Walaupun sudah benar agama ini, mereka juga tidaknya mau mengikutinya. Ya, buktinya kenapa bertambah banyak pengikut mereka? Kenapa bertambah agresif mereka menyampaikan agamanya, walaupun dengan cara yang terkadang sangat tidak manusiawi, dengan yang sangat agresif sekali, menggunakan jin lah, menggunakan berbagai tipu muslihat. Nah, ini juga merupakan, ya itulah Allah mengatakan tadi, jika mereka berpaling, kamu nyampaikan aja. Aku sangat tahu terhadap kondisi hati mereka, dan Allah yang menguasai dan mengurus mereka, bukan kita. Kita nyampaikan saja. Iya, terima kasih pernyataan Ustadz Hanafi. Jadi menarik memang, kok Ustadz sudah tambah banyak, perguruan tinggi Islam di Indonesia pun menjamur, tapi kok kejahatan juga tidak susut gitu ya. Maka dikatakan ada seorang pengamat politik Islam berkata, itu karena sudah banyak ustaz. Apalagi kalau ustaznya tak ada, mungkin lebih dahsyat lagi kemaksiatan di Indonesia ini katanya. Iya, iya. Jadi sebenarnya bukan berarti ustaz itu tidak punya peran di tengah masyarakat. Saya rasa sebagai penyampai sudah cukup. Dan mungkin terus saja berjalan. Cuman sebatas penyampai saja, dan harus bertambah terus. Harus bertambah dan terus ditingkatkan frekuensinya. Tapi masalahnya kemaksiatan ini tidak berkurang juga. Mungkin kalau tidak disampaikan lebih dahsyat lagi. Nah, itu dia. Itu pernyataan yang saya kira ada menarik. Juga makna Allah basirum bil ibad. Iya. Jadi memang kalau memang akhirnya Allah juga lah yang menentukan. Ketika Allah ingin menyelesaikan, diselesaikannya dengan cara baik-baik. Ada tsunami, tobat sedikit orang. Selesai tsunami, tambuh lagi. Tambuh lagi. Nah, nanti entah apa pula lagi. Nah, jadi di sini ada juga pernyataan kedua yang juga cukup menarik. Katanya, ketika dia sebagai seorang muslim, diajak sholat. Janganlah paksa aku untuk sholat, katanya kan. Ya, karena agama itu tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Toh kalau aku mau sholat, gak sholat ya sudah, jangan paksa. Karena agama itu tidak ada paksaan. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ini adalah kalimatul haq yuradu bihil batil. La ikraha fiddin itu memang tidak ada paksaan dalam agama, tetapi digunakan dalam posisi dan tempat yang sangat salah. Artinya sebenarnya Islam tidak memaksa Anda untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi ketika sudah menyatakan diri sebagai muslim, maka aturan main pun berlaku. Sholat menjadi suatu kewajiban. Kalau tidak, pemerintah berhak untuk menegur. Maka seperti di Arab Saudi sana, ada jam. Ketika azan di Masjidil Haram tiba, maka semua kedai toko apapun ceritanya sampai nasi pun tutup. Harus ditutup. Karena apa? Karena Anda seorang muslim dan ini berada di tanah haram. Mungkin di Indonesia tidak sampai sedemikian, Tetapi aturan main yang diberikan kepada muslim itu harus perlu untuk ditegakkan. Maka kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang mengkaji di pagi ini sangat setuju atas ditegakkannya perda syariat Islam. Karena itu berlaku kepada umat Islam itu sendiri dan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia secara umum. Maka disebutkan ketika saya berada di Mesir, ada orang yang berkata bahwa sebuah masyarakat yang sangat ideal di Eropa, di Amerika adalah apabila seseorang datang dan ditanya, mau minum apa? Wine atau jus? Ketika dia memilih jus, maka orang itu langsung merasa orang ini adalah orang terpelajar. Jadi ketika seseorang muslim tidak meminum minuman keras, maka sebenarnya orang lain pun memujinya. Yeah. Orang lain memuji tidak meminuman keras mungkin karena unsur kesehatan dia tahu ini berbahaya. Tetapi seorang muslim melakukan itu karena dia yakin Allah melarangnya. Maka wallahu basirum bil ibad. Seseorang muslim yang hakiki melakukan Islam secara kafah karena Allah melihat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Inilah mungkin kajian yang dapat kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan keimanan kita kian hari kian bertambah dan kedekatan kita kepada Allah kian hari kian mendekat. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.